سبحان الله وبحمده. Alhamdulillah Romo Kiai Haji Anwar Zahid sampun dugi wonten papan punika. Alhamdulillah Romo Kiai sampun dugi, sumangga anggenipun Romo Kiai Haji Anwar Zahid anggenipun paring pengawasan wonten wekdal dalu menika. Matur suwun sampun nyepetaken rawuh menika wekdal kula sembangaken dhateng Romo Kiai sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, bil khusus pimpinan pesantren Al-Mu'awanah beserta segenap kepengasuhan dan kepengurusan serta para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Danramil berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati. Kawan-kawan panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, ibu, bapak, para jamaah. Sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait majelis mulia malam ini, terlebih dahulu mari kita dengan ikhlas membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, juga keluarga kita, saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang lagi sulit, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan. Yang lagi sempit, mudah-mudahan segera diberikan kelapangan. Yang lagi susah, mudah-mudahan segera diberikan kebahagiaan. Dan semuanya yang hadir, mudah-mudahan diberikan keselamatan fitini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, di dalam suratul Fatihah itu ada satu doa, dan satu-satunya doa ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kita enggak mohon yang lain, kita enggak minta yang lain, kita minta agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan keselamatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lah siratal mustaqim itu jalan apa? Ternyata siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Berarti siratal mustaqim itu jalan menuju kenikmatan. Nikmat di sini yang dimaksud nikmat apa? Nikmat iman. Karena orang yang diberi nikmat oleh Allah itu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Nikmat apa yang diberikan Allah kepada mereka? Nikmat iman. Andaikan yang dimaksud itu nikmat kekayaan, harta benda, yang disebut bukan para nabi, tapi korun. Andaikan yang dimaksud nikmat itu jabatan, kekuasaan, yang disebut mungkin Fir'aun. Tapi niki para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ini yang dimaksud adalah nikmat iman. Iman adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Nikmat paling agung, paling mahal harganya. Cuma seringkali kita itu enggak menyadari. Karena ya saking oonnya kita orang ngerti regane iman. Mboten mangertos yen iman menika awis sangat. Nila masyarakat ponggok trimulyon jetis niki yang diaturi alhamdulillah diparingi iman. Iman no nek ra nduwe dhuwit ya tetep mumet. Nah, sing penting iki dhuwit tok. Soale orang ngerti regane iman, orang ngerti yen iman kuwi larang banget. Padha karo ana bocah cilik ditawani kongkon milih emas sebatang karo coklat sebatang, milih coklat. Mergo orang ngerti yang emas kuwi regane larang. Padahal coklat sebatang paling-paling meng 10.000 rupiah. Tapi emas sebatang kena gawe omah, kena nggo tuku tanah, kena nggo tuku mobil, gitu mboten? Ning ora kena dipangan. Lah, yang mriki niki pikirane rak sik kaya bocah cilik. Embuh. Mula iman niki kudu dijogo. Lho ngopo kok kudu dijogo? Apa iman kuwi iso ilang? Iso. Soale iman kita itu sifatnya fluktuatif. Ya Allah ngapunten ngapunten nyapa kula ngomong fluktuatif. Lali nek ngaji nang desa. Apa yang ngerti to diomongi fluktuatif? Beda karo imane malaikat. Nek imane malaikat kuwi la yazidu wala yanqusu. Ora nate tambah, ora nate kurang. Imane tetep pancet semono kuwi. Soale iman tambah kuwi nek dienggo nglakoni taat, nglakoni ibadah. Lah malaikat mboten nate nambah ibadah. Apa penggaweane sing ditugaske Allah ya kuwi sing ditindakke. Ditugasi sujud nggih ming sujud, mboten nglampahi lintune. Ditugasi tasbih nggih ming tasbih, mboten nindakke lintune. Mula imane mboten tambah. Iman berkurang kalau dipakai maksiat tumindak dosa. Lah malaikat mboten nate maksiat, mboten nate dosa. Jenengan nate pireng ana malaikat demeni bojone tanggane. Apa kowe tau ketemu malaikat Mikael nggon karaoke ngono? Ora ono. Mula ora nate maksiat, ora nate tumindak dosa, imane mboten nate suda. Nah, kula panjenengan imane mboten kados para nabi, para rasul. Nika yazidu wala yang kusu, selalu bertambah, enggak pernah berkurang. Kenging nopo? Mergo para nabi, para rasul, seluruh aktivitas kehidupannya bernilai ibadah. Tambah, tambah, tambah, tambah, tambah terus. Hanya kalau penjenengan rak yo imane yo munggah, yo mudun, yo tambah, yo kurang, bahkan kadang-kadang isontek. Soalnya kalau penjenengan ki opo-opo doyan, ibadah doyan, maksiat yo doyan, tahlilan doyan, rasan-rasan yo. Wonten mboten? Iya. Aku ngerti wonge teko. Iki nganggo kudung abang wonge. Terus meleh nyapa iman kudu dijogo, mergo iman ning gone ten ati. Lah ati kuwi bahasa Arabe qalbun, maknane molak-malik, berbolak-balik. Wong ati kok atine menungso niku kadang esok dele, sore tempe, bengine mendolan. Esoke dadi tumpang. Esoke meleh pakane pitik. Mula kula panjenengan diwulangi donga kalih Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku teguh pada agamamu. Mila iman kedah dipun jagi. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken, yang paling tidak kita inginkan itu apa? Siratal embo. Jalan yang paling tidak kita inginkan itu ghairil maghdubi alaihim, jalannya orang-orang yang dilaknat. Siapa orang yang dilaknat? Orang yang tahu tapi enggak mau tahu. Nyaut dong sayang. Orang yang dilaknat itu orang yang tahu tapi enggak mau tahu. Kalau ini perintah enggak mau mengerjakan, tahu kalau ini larangan malah diterjang, tahu kalau ini baik enggak mau nerima, enggak mau menjalani, tahu kalau jelek malah dilakoni. Ini namanya orang yang tahu tapi enggak mau dilaknat. Yang ngoten niku Bu, ngertos mboten yen rasan-rasan kuwi dosa? Njenengan nggih tasik nate ngrasani? Berarti dilaknat. Bu, ngertos mboten yen ngrawus bojo, ngomel bojo kuwi dosa? Njenengan nggih tasik nate ngomeli bojo? Dilaknat. Bapak ngapunten, ngertos mboten yen salat jamaah kuwi nekake rahmat barokah ridho gek ganjarane 27 derajat? Nah, sholatmu ya jamaah terus dilaknat. Niku tiang sing ngertos ning mboten purun mangertos, tahu tapi enggak mau. Dan kita juga enggak ingin masuk waladolin itu, orang-orang yang sesat. Cilokone ora sadar yang dheweke sesat. Nah, iki wong sasar sing kesasar-sasar. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Iki wong sasar sing kesasar sasar. Nah, mula urip niku ya kudu manut aturane Gusti Allah. Supaya kula panjenengan berada di siratal mustaqim, diwulangi kalih Gusti Allah. Allah niku tanggung jawab kok. Nguripke kula panjenengan ten alam donya nggih nyekapi kebutuhane, mboten enten tiyang urip ten donya kok kebutuhane ora cukup, mergo sedaya ditanggung dening Gusti Allah. Mula nek masalah rezeki ora entuk susah panjenengan, dipesen Allah la takhaf wala tahzan. Aja wedi, aja susah. Kowe tak tekake nyang donya kuwi, aku sanggup nyukupi kebutuhanmu, ngono jere Gusti Allah. Apa maneh trimo mangan? Wong kuwi janji isih urip, mangan. Nyambut gawe ora nyambut gawe, pokok isih urip, mangan. Oke, contohnya wong ra nyambut gawe yang mangan, wis ora iso nyambut gawe. Loro nemen gek wis nyang amben ora iso obah. Ngono ku kiwa tengene pinggir-pinggire ya akeh panganane kok. Ngono lho, dadi nyambut gawe karo ora niku padha. Bedane mung nek nyambut gawe niku nderek sunah rasul, nek mboten nyambut gawe mboten nderek sunah rasul. Ngoten mawon. Urusan sugih melarat niku pawaan. Ora kok nek sregep nyambut gawe sugih, terus nek mbler keset nyambut gawe melarat, mboten. Sugih melarat niku pawaan. Kadang sregep lah nyambut gawe, melarat. Wakas ning melarat, wonten mboten? Enten wonge ra wani ngetok iki. Ana wong kuwi mbler ora doyan penggawean, ning sugih. Dene duwe anak perawan ayu, no, terus dirabi wong lanang sugih, ora suwe mantune mati. Ya karek ngodah ngadahi ngoten. Ora usah sedih nek perkara bondo donya niku. Mulane diwulangi kalih Gusti Allah. Lah Allah leh mulangi menungso niku dalane wonten kalih. Pakai dua metode. Yang pertama disebut allama bil qalam. Allah mengajar manusia lewat perantara pulpen. Nek bahasane daerah kula Bojonegoro, teaching by using pen. Mengajar pakai pulpen. Yang disebut pulpen tapi yang dimaksud hasile pulpen. Napa? Tulisan. Tulisannya Allah, napa niku ayat-ayatnya Allah. Wonten ayat kitabiah namine Al-Qur'an, wonten ayat kauniyah namine alam semesta. Niku tulisannya Allah, nggo mulangi menungso. Dari sistem dan metode pembelajaran pakai allama bil qalam ini lahirlah orang-orang pinter, ilmuwan. Kaum cerdik pandai, kaum intelektual. Wonten sing mastani cendekiawan. Kula kirang setuju, soalnya cendekiawan terlalu umum. Wong lanang rata-rata ya cendekiawan, cendeke nek awan. Nek bengi somolor dawa. Yang kedua, Allah mengajar manusia niku pakai allamal insana malam ya'lam, pakai cara yang tidak rasional. Mboten saged dinalar, mboten masuk akal. Nah, dari pembelajaran melalui allamal insana malam ya'lam, lahirlah orang-orang bener. Antarane allama bil qalam kalih allamal insana malam ya'lam enggak boleh dipisah. Mulane enggak pakai huruf atof, enggak ada kata sambungnya, tapi langsung allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Mboten allama bil qalam huwa allamal insana ma lam ya'lam. Mboten nggih, mboten allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam. Mboten, ning langsung allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Niki nek cara ilmu balaghah namine kamalul ittishal. Wis ora usah tak terangke, percuma sampean wis pokoke. Kuwi ora entuk pisah. Maksude wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Soale allama bil qalam dadekke pinter, allamal insana ma lam ya'lam dadekke bener. Mula urip kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Wong kuwi nek pinter tok ora bener, mesti keblinger. Bener ning ora pinter nganyelke. Lono lho wong bener ning ora pinter ditekoki. Ganti Mas, komburi. Arep nyanti mengarep. Iki bener ning ora pinter. Omahmu ndi Mas? Indonesia. Mahmud di ora tak gowo. Bener ning ora pinter. Wis sing marake cangkemmu ditabuhi wong yang ngono kuwi. Pokoke wong bener yen ora pinter nganyelke. Wong kelangan sepeda motor ora lapor polisi, malah alhamdulillah. Koncone kaget, sepeda motormu ilang kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong biasane ya apa-apa tak tumpak iki ora ilang. Lho ilange kok pas ora tak tumpaki. Lho kok umpama ilange pas tak tumpaki aku ra ya katut ilang. Wong iki jane yo nrimane gobloke pol-polan. Bener ning ora? Lah nek wong pinter kok ora bener, kuwi keblinger tur ngentekke bekakas. Lho, sing ngentekke bekakas e Indonesia kuwi ora wong goblok-goblok sing do ngadeg ngono kuwi ora. Nah aku yang ngadeg ya goblok lho ya padha gobloke kok. Ngapunten izin komandan. Sing ngentekke bekakase Indonesia ya ora wong bodho-bodho ora. Sing ngentekke bekakase Indonesia kuwi wong pinter-pinter. Mulane saya berani bersumpah disaksikan ribuan jamaah demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing rusak alas kuwi dudu ketek. Sing rusak alas ya wong pinter-pinter ilmune alas, ning kelakuane luwih rusak tinimbang. Enek ngomong ketek aja karo madhep aku. Mulane wong pinter kuwi gak jaminan bener. Sapa iso jamin wong pinter mesti bener? Jangankan yang disebut ilmu umum. Lah sing agama ae lho. Ana bocah pinter ning ora bener. Ngapunten, bocah pondok manggone nang pondok pesantren, pinter. Ujian fikih entuk nilai 9. Quran hadis entuk biji 9. Nahwu sorob untuk biji 9. Akidah akhlak untuk biji 9. Mantek balaghah untuk biji 9. Usul fikih mustalah hadis untuk biji 9. Ning salat subuh ya jam 9. Lha sing untuk biji 9 lah alama bil qalam, ilmunya, otaknya. Tapi getaran-getaran resonansi, alah orang ngerti yang melahirkan untuk bisa mengamalkan ilmunya, iki wilayahe alamal insana malam ya'lam. Mikir mula belum tentu loh wong sing ceramah pidato bengok-bengok ngajak ngedohi maksiat ki wonge dhewe ngedohi maksiat. Belum tentu nek ceramah berapi-api, mari para jamaah agar kita mendapatkan derajat yang terpuji dan mulia di sisi Allah, istiqomah tiap malam sholat tahajud, kuwi wonge dhewe anggere bengi ya tahajud ora karuan. Wong penyakite penceramah kuwi wegah nglakoni isi ceramahe. Jujur-jujuran to. Kiai sing tukang ceramah kuwi mlebune swarga angel. Dengan kemutan Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj nika rak ketok sekelompok manusia ilate lambene diguntingi dhewe nganggo gunting neraka. Utuh melih guntingi melih nganti entek nganggo gunting teko geni neraka. Utuh melih guntingi melih ngono terus. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa nang malaikat Jibril, "Manhum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril?" Malaikat Jibril mangsuli, "Hum khutabaun nas." Mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang menimbulkan fitnah. Hum khutabaul fitnah. Tukang-tukang khutbah, tukang pidato, tukang ceramah sing nyebar ke fitnah neraka. Mulane jenengan kok ngundang kiai kon ceramah mulih disangoni niku mboten transportasi. Mboten bisara, itu adalah uang kompensasi mlebu neraka. Mangkane ya kudu sing akeh. Lu wis digelemi nyang neraka mentok kompensasi sithik ya rugi to. Ngono lho. Ijin komandan. Belum tentu orang yang teriak-teriak keras anti korupsi, anti korupsi, dia sendiri enggak korupsi. Kadang-kadang ya karena belum dapat posisi, belum dapat kedudukan, bicaranya belum jelas, urung iso muni R, jeh cedal. Begitu dapat kedudukan dan posisi ngomongnya wis cetok, asale anti korupsi, anti korupsi, dapat posisi ganti antri korupsi, antri korupsi. Wong sing seneng narik sumbangan kuwi urung karuan dheweke-dhewe melu nyumbang. Niku ndelok guyumu kaya tau dadi korban model. Wong sing pinter narik urunan kuwi urung karuan melok. Mulane nek Allama bil qalam melahirkan orang-orang pinter wonten sekolahe. Dadine yo profesor, doktor, insinyur, macam-macam titel akademis kesarjana niku ana MM, MH tekan BH bareng niku lho. Ning niku mboten cekap, harus ditopang dengan alamal insana malam ya'lam. Itu konteksnya ruhania. Kontek krungumu kok softek mu sapa? Sehingga alamal bil kolam wonten sekolahe, wonten kampuse. Meng pinter kok. Alamal insana malam ya alami ora ana sekolahe, ora ana kampuse. Pengin pinter hukum, ana fakultase namine fakultas hukum. Tapi mboten wonten fakultas keadilan. Sehingga aja kaget. Ada pakar hukum yang jadi maklar hukum. Terlibat kasus hukum. Wa akhirul kalam masuk hukuman. Pengen pinter pendidikan wonten fakultase namine fakultas pendidikan tarbiyah, tapi mboten wonten fakultas kesabaran. Namo sekolah nyang ndi yo alhamdulillah keterima nyang UIN. Jurusan apa yo? Jurusan sabar. Padahal pendidikan sukses harus sabar. Hukum berhasil harus adil. Fakultas hukum ada, fakultas keadilan enggak ada. Fakultas pendidikan ada, fakultas kesabaran enggak ada. Pengen anakmu pinter bidang ekonomi ono fakultas ekonomi, tapi enggak ono fakultas kejujuran. Fakultas ekonomi ki modale iki, utek. Nah, fakultas kejujuran hati, ngono lho, Bro. Pengen ahli dakwah ono fakultase namine fakultas dakwah, tapi mboten dibuka fakultas keikhlasan. Mulane kowe nek ngundang kiai mbok kon ceramah terus ora mbok sangoni grundel. Mergo ora lulusan fakultas ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Para kiai sepuh niku mboten sarjana, mboten gadah gelar aneh-aneh mboten, tapi kok sukses mengantarkan santri-santrinya, murid-muridnya, anak didiknya menjadi orang-orang besar. Karena mboten namung alama bil kolam, tapi nggih alamal insana malam ya alam. Sampeyan rungokke? Mbok ra digatekke kok. Nek alamal insana malam ya'lam niki mangke jalure niku al hidayah wal hikmah wal barokah. Mula kula arani mboten enten sekolahe, mboten enten kampuse. Mbah Yai Soleh Darat Semarang niku nek mulang santri-santrine sederhana, simpel, sithik dilagok-lagokke nang kokean patekah. Dilagokke patekah, dilagokke patekah. Ngono nek mulang. Nang mulang ngaji nang salat dhuhur patang rakaat. Dadi nek dhuhur salat pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah al-patekah. Santrine jak maca patekah. Onsen ning malam dolinan. Terus ke salat asar patang rakaat. Kone asar salat meneh pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah al-fatihah. Walad dolin amin. Sholat maghrib rakaat telu. Oh nek srengenge surup maghrib sholat meneh rakaate piro le? 3 Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah al-fatihah. Sholat isya le, isake sesuk wae. Kondek kokean mundak lali. Saiki dieling-eling duhur asar karo maghrib, muga-muga barokah al-fatihah. Mulangi sederhana dilagok-lagok ke kakean al-fatihah. Ning santrine top-top. Gadah santri namine Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari akhirnya dadi kiyaine kiai se-Indonesia, mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari dadi kiyaine para kiai, pencetus resolusi jihad melawan imperialisme penjajahan. Jadi tokoh hebat, tokoh besar. Ngajine salat duhur patang rakaat, muga-muga barokah al-fatihah. Musa iki yo Pak Presiden al-fatihah kok digegerke. Wong ora dunung kuwi. Engko tak genake sik. Niki santri sing pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Lho, mbahe Gus Dur. Gadah santri melih namine Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tokoh besar, tokoh pergerakan, tokoh perjuangan, mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaah yang ageng kata. Dadi tokoh gede Mbah Ahmad Dahlan biyen ngajine salat maghrib rakaat telu, muga-muga barokah al-fatihah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Ahmad Dahlan niku sak peguron, tunggal guru. Tenggene Mekah neruske belajar, gurune nggih sami. Nasab keilmuannya, sanad keilmuannya sama. Mlombien yo rukun banget dong sami. Ora nduk mburine kok sempat gegeran. gara-gara subuh kunut karo ora kunut ribut. Sing NU kudu kunut, Muhammadiyah ora usah nganggo kunut. NU kudu kunut, Muhammadiyah ora usah kunut. NU kudu kunut. Biyen sakniki wis ora ana wis padha ora salat subuhe kok. Gadah santri melih putri apal Quran 15 juz ngaji ten gene Mbah Yai Soleh Darat kitab tafsir suratul Fatihah. Setelah khatam 3 bulan kemudian santri putri ini nulis buku judule Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa santri putri itu? Ibu kita Putri Sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Subhanallah, baru tahu ternyata nama asli Ibu Kartini itu Harum. Harum namanya. Langgih. Lho Raden Ajeng Kartini iki hafal Quran 15 juz, Bu. Halo. Santrine Mbah Yai Soleh Darat Semarang, terus nang nggone Mbah Hasan Besari nyantri teng mriko melih. Santri niku. Oh, ngajine ngono kuwi. Salat asar patang rokaat, muka-muka barokah al-fatihah. Lu aja diremehke. Kula rak nate cerita. Mbah Yai Ihsan Jampes Kediri, pengarang kitab Sirojud Polibin. Kitab ini ku dadi referensi, bahkan dadi mata kuliah ten gini Universitas Al Azhar Kairo. Ngertos Kairo nggih? Ya Allah. Ten mriko. Gadah santri niku diulangi ngaji. Tajwid ora iso-iso. Kan muni qaf niku mboten saged. Ihdinas siratal mustaqim. Ra iso. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Bim ki. Bim ki. Bi ki. Nah, setengah nesu tuh diketak ndase ini. Bim. Lho mantun diketak niki langsung kontan iso muni. Yai sakit. Ampun diketak. Sakit nek lho. Dadi iso muni qaf bi barokatil ketakan. Ono santri meneh iku dedel diulang ngaji iki keri-keri gak nyandak pemikirane. Kok dedel to le? Nggih Mbah Yai kula dedel. Ayo mangapo? Kon mangap yo manut santri mbiyen bareng mangap diidoni. Itu gede. Terus lek. Ayo dilek. Purun nek santri mbiyen ngono. Lho mantun ngelek idune kiyaine lho, kecerdasane ngalahke santri sing paling cerdas. Nah, santri saiki rak diurus sik. Kiai ini dua lorong mengi bora, enggak kayak paru-paru ketularan. Ojo diremeh no, mulo kadang maringi dongo-dongo barang niku yo mandi, wong arai ten alam al insana malam, ya alam, yang ngapunten, ono santri Maduro ngaji ten gini. Kiai Jawa ana pondok pesantren. Nah, santri Madura iki ora ngerti basa Jawa. Anyar-anyaran. Ngomongnya yo sik bahasa Indonesia mboten paham basa Jawa. Nah, santri Madura iki duwe pitik kering. Pitike loro. Arep njaluk donga nyang kiai ini. Pak Kiai, saya minta doa Pak Kiai. Doa apa? Ayam saya sakit Pak Kiai. Minta doa supaya sembuh. Nah sama Kiai ya diparingi, Kiai itu ora tahu nolak. Ya nanti ayamnya dipegang kepalanya. Terus bacakan doa gini. Dungone pas coro Jawa, ngijazah. Pegang kepalanya, bacakan doa ini. Tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang mudaro. Mantep kok. Mulai ya langsung pitike digoleki, cekel ndase cek. Didongani tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang mudaro. Subhanallah, ora katik suwe. Pitik langsung jerantal. Waras melayu ning kuasane Allah, pitike waras ganti kiyaine sing gering. Lha santri ki ra seneng no pitike sing gering waras. Balik nyang pondok sowan kiai arep matur suwun. Matur suwun, arep matur suwun. Terima kasih kiai. Ayam saya berkat doa yang kiai berikan saya suwuk. Sembuh kiai. Ngajari kiai ini karo kemulan, ayammu sembuh. Saya sekarang kering. Doakan saya biar sembuh. Kiai ini jaluk didongake. Nah, bener toh wong loro njaluk didongake. Lah santri ki yo mikir, aduh kalau Pak Kiai sakit, ini enggak bisa ngajar ngaji, kasihan santri-santri. Nah, ndekne rumangsa duwe donga ampuh. Kek kiyaine nyuwun didongake, ora kesuwen, ndase kiyaine candak cek diwacake TPT. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang mudar. Kiai ning guyu kekel kaya panjenengan pingkel-pingkel. Wah ha ha ha ha. Ha. Keringet meruntus drodosan tangi cerekal waras. Padahal dongane tepetek. Masya Allah, cumbuk remeh. Cuma nyuwun tulung, Bu, so nek bojomu gering aja mbok wacake kuwi. Engko pas bojone kademen gering cekel ndase tek petek. Ya Allah. Lha niki manggene kan ten pondok pesantren. Ini unik pondok pesantren iki. Mulane santri termasuk makhluk langka. Nyun pangapunten nggih. Se mang pireng ke para pitik-pitik sedaya wonten bocah kepingin mondok ten pondok tahfidzul Quran. Nah syaratnya di terima mondok ning pesantren tahfidzul Quran niku kudu wis apal juz amma. Ana bocah moro kiai. Kiyaine pondok niku. Kiai kula pengen mondok teng mriki, Kiai. Oh ya ora apa-apa le, bagus, bagus. Ning iso diterima mondok nyang kene ngapalke Quran kuwi kudu wis apal juz amma. Lah kowe wis apal juz amma apa urung? Dereng yai. Kula nembe tekan Al-Hakumut. Wis ora ngerti nek kuwi surat At-Takatsur, ora ngerti ngertine ya kula nembe nduki Al-Hakumut. Oh ya. Engko dhisik diapalke sik le, engko yen wis apal juz amma, tak trimo mondok nyang kene, gek ngapalke Quran. Mboten yai, pokoke kula pengen mondok sakniki, kula keng griya pengen mondok, pokoke nggih mondok. Yo ning ngapalke juz amma dhisik. Mboten yai, mboten kula pengen sakniki. Yaine lak mikir to, bocah iki kok kepingin banget. Wah, gede banget kepinginane. Akhirnya Digawe kemurahan karo kiai ini. Ya wis le ora apa-apa, tak tampa ning kene kowe. Ning ana syarate. Nggih, Yai, kula purun syarate napa mawon. Syarate mung siji. Syarate mung manut. Napa syarate? Manut kok manuk ya apa? Wong kene le ngarani manut apa nurut? Manut. Ngapunten, syaratnya apa? Manut. Bisa meleh apa? Manut. Manut. Santri niku di bocah niku dikandani karo kiai ini didawi syaratnya mung siji le, kowe kudu manut. Nggih, Yai, nggih. Wong mung manut ae kok gampang, gak pikire manut iki nak ya paling-paling kon umbah-umbah nyapu, masak apa mijeti, nyepakke daharan, gawake sandal, gawake kitab leh ngaji. Alah manut malah seneng. Nggih, nggih, Mbah Yai, nggih. Syarate eling-eling ya. Nggih, manut kula, manut. Nah, akhire siji dina diperintah napa mawon nggih manut. Pokoke yen kowe ora manut tak tokke teko pondok. Ora entuk mondok nyang kene. Nggih, Mbah Yai, kula manut. Saking kuwate niat. Selancar pirang-pirang dina. Lah setunggale wektal pas badhe salat jamaah maghrib. Mbah Yai ini dawuh, "Le, dalem Mbah Yai. Ki arep jamaah maghrib, sarep masuk waktu maghrib, gek sajadahku gawake gelar nyang masjid." "Nggih Mbah Yai, nggih." Mundut sajadah Mbah Yai budal nyang masjid dibeber nyang arepan. Balik meleh perkara arep gawake sandale Mbah Yai. Musantri biyen ngono khidmae. Dadi mbok kiyaine wis munggah nyang masjid sandale digawake, mangke kiyene munggah sandale ditoto malih, ora kaya iki panggah ngene wae sandale. Mesine kudu wis madhep rono. Halo. Dipirengke nggih? Nah, bareng santri-santri pun sami ngempal ten masjid, kathah santri senior sing wis khatam leh ngapalke Quran, ana sing wis entuk selawe juz, 20 juz, 17 juz, santri-santri senior nderek jamaah sedaya. Lah kok kiyaine dawuh ten kene bocah santri anyar mau, "Le, nggih Mbah Yai nggih. Iki salat jamaah maghrib kowe sing imami le ya." "Mboten Mbah Yai, wong kula dereng ngapal napa-napa nembe ndugi alhakumu to." "Mboten Mbah Yai, mboten." "Manut." "Ora manut tak tokke." "Mboten Mbah Yai, mangke kula pripun?" "Lah kowe rak wis tekan alhakumu to. Lah engko lebar Fatihah rak yo iso mbok wocake inna ato inna yo kena wal asri yo kena kulhu yo kena." "Mangke kula pripun Mbah Yai?" "Ora usah pripun-pripun. Wong aku sing merintah kok wedi ditokke." "Nggih Mbah Yai, nuwun sewu." "Ora usah nuwun sewu, wong aku sing merintah kok." "Ngono, maju." "Aku tak dadi makmum." Bayangke kiyaine makmum, gek santri-santri senior sing wis do apal Quran, apal 20 juz, 20 juz dadi makmum ten wingkinge. Ledekne nembe ndugi alhakumut gregeli. Redek grogi. Salah wis grogi, rampung Fatihah iki sing diwaca surat Al-Kafirun. "Kul ya ayyuhal kafirun," soalnya arep maca sing terlalu pendek kaya sawangane. Sing diwaca Al-Kafirun, mbulek. Rampung waladzalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu." Iso mangkat ra iso mulih. Lah santri-santri senior sing wis do apal Quran nang gurine ana sing nesu. Akhire dibengok, "Lakum dinukum blok." Lah wis kadung grogi gregeli digoblok-gobloke. Nyaut, "Lakum dinukum waladzalin." Malah ra karo-karuan to. Lho ngoten niku lho Bapak Ibu subhanallah. Santri niku akhirnya mondok ten mriku 8 tahun hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Subhanallah. Mulai mendirikan pesantren Al-Quran yang tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Dadi kiai gede, pesantrennya gede, orang besar. Bibarokati lakum dinukum walaboli. Nah jombok remeh ke. Mulane nek sampean kok moco tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, fasih bener, niku rak urusan tajwid tuh, urung karuan diterima Gusti Allah. Fasih lehmu moco urusan tajwid kuwi urung karuan diterima Gusti Allah. Sing diterima niku ausulhum biruhihi ilallah. Mula nek la ilaha illallah ming diwaca niku dampak rohaniyae kudu iso ndadekke itminanul qalbi, tentreme ati, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrullah ati dadi tentrem. Lek sampean ngucapke la ilaha illallah gek nyambung ten ati, ati sampean dadi tentrem, kuwi bener tondo yang diterima Gusti Allah. Soale kan ora mesti, kadang fasih macane wong wedok tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi orang nyambung tekan hati babar pisan, malah karo bisiki kancane bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, mbak tijere bojone katutuang kok bener ta, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Soalnya pirang-pirang dino aku ora tau ketok, biasanya antri jam 4 ngono ya liwat ngarepe omahku ki kok ora eneng suwe la ilaha illallah. Lha wingi aku nyang pasar ketemu mbak tiyo ijen dhewean, biasanya kan karo bojone la ilaha illallah. Iki jenenge tahlil ganda campuran, jadi tahlilan campur rasa-rasa. Mulane tiang niku sama di dalam mau'idhah, beda di dalam inabah. Sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Ya ora paham gitu, ya ora paham. Podo-podo mau'idhoe, tapi hasilnya beda. Dampake kanggo jamaah sing mirengke beda. Padahal mungkin kata-katanya sama, ceramahnya sama, isinya sama, materinya sama, tapi beda yang menyampaikan, hasilnya bisa berbeda. Sama-sama berdoa, tapi ijabahnya doa, kabulnya doa, bisa berbeda. Padahal doanya sama. Karena apa? Beda yang membaca. Sehingga apa? Di tangan siapa bisa berbeda fungsi, untuk apa dan karena siapa. Ora paham ya wis, wong rupamu ayu tapi ono. Ngene lho, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Rungokke. Tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan, diparingke Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, kapureh ngaturke dateng Mbah Yai Hasyim Asy'ari, akhire dadi Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama diantaranya kan itu, diantara faktor kuat berdirinya Nahdlatul Ulama teko wasilah tekene Mbah Yai Khalil. Tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan iso dadi organisasi Nahdlatul Ulama gedene ngono. Nek kene wong ponggo paling banter no masjid yang go ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah go tekenan sing khotbah mending kadang go golek otes podo tekene tapi beda di tangan siapa karena siapa untuk fungsi apa beda padahal podo tekene ngono lho maksudku mbo paham mbo ora teken di tangan Mbah Yai Khalil Bangkalan bisa berfungsi menjadi manfaat besar lambang menjadi kekuatan Nahdlatul Ulama karena Allah Subhanahu mulane pangapunten lho ya podo-podo nembang lirilir tembangi syairnya sama tapi nek sing nembangke lirilir iki Sunan Kalijaga nganggo pakem lirilir lirilir tandure wasumilir iso ngislamke wong sak pirang-pirang mampu mengislamkan banyak umat tapi lek sing nembang lirilir wi grup hadro tergantung tanggapane piro hei wong trimo rengeng-rengeng drenginging lho drenginging kok nak drenginging tuh tapi nek Nisa Sabian wah mampu menghipnotis jutaan pendengar lah nek sing drenginging kuwi cangkemmu mbok nganti meroto lintil-lintilmu hangger petuk wong petuk wong neh ya kowe malah diarani edan podo-podo ngomong lek Anwar Zahid sing ngomong ngambek nyekeli mik sak jam ngono ae wis jajal kowe mungkin omongane luwih apik kata-katane luwih penak dirungokke paringi dalil ra karo-karuan ning wong iso buyar kabeh wong ora duwe kekuatan. Wong guyumu kok kaya ora percaya ngono model. Lah nek ora ngene apa kowe gelem ngenteni kibar maghrib mau? Aku pokoknya kudu manggon ngarep, aku pengen cetho, aku pengen cetho. Merang aku. Ngomong GR kok mau pentel lengi ket mau ya Allah niku lho Bu ben dadi wong sing bener tur pinter pinter tur ya allama bil qalam ya allamal insana malam ya allam jangan dikeliru nah ini mula manfaatnya bocah manggon ten pondok pesantren wau kula teng mriko lak tak aturke wong kuwi nek pinter tur bener bener tur pinter kuwi jenenge dadi wong apik. Lah wong apik ki wong sing piye? Wong apik kuwi wong sing ora elek. Wong sing apik niku angel. Angel. Lho ana wong kok iso apik mergo kulino. Ngono lho. Elek kuwi yo angel, lho ana wong kok nganti iso elek kuwi yo mergo kulino. Lah nek kula nek matur gampang karo angel iki janjane ora ana kok. Sing ana kuwi kulino karo ora. Mangelo kaya apa yen kulino? Gampang. Mbok gampange kaya apa yen ora kulino? Angel. Ngono lho. Nggih, tak baleni. Angelo kaya apa yen kulino ya dadi gampang. Mbok gampange kaya apa yen ora kulino ya dadi angel. Eh, bahasa Inggris niku gampang napa angel? Gampang. Bahasa Inggris kuwi gampang, lha jenengan kok rumangsa angel mergo ora kulino. Lah nek wong Inggris kae sing kulino ya gampang. Bapak nitih pit ontel niku angel napa gampang? Angel. Pit ontel iki kendaraan paling lucu. Gepeng rodone loro ngarep buri wong diculke nggoling nang kena ditumpaki. Angel kuwi. Lho sampean kok iso mergo kulino. Dijawab to dijawab. Woi. Bapak misui wong niku angel napa gampang? Angel. Lho sampean kok iso mergo kulino. Nek ora kulino ora ngira iso. Dikongkon yo ora muni wong ora iso. Dipeksa muni ning tajwide salah kabeh. Dawa ndeke ora pas. Lagune yo ora penak ngono to. Ya ana wong misuh kok lagune penak banget. Ha kuwi jelas kulino. Lah wong kok ngomong, aku yo sak umur-umur nembe iki lho aku misuhi wong. Ora ngandel wong lagune wae kepenake ngono kok. Wis jelas kulino. Ora usah contoh kok contoh. Bu. Bu. Eh, ngrawus bojo. Ngomeng bojo. Niku angel napa gampang? Angel. Angel kuwi lho panjenengan kok iso mergo kulino mulane bojomu ora iso lemu. Ini orang kulino yo kangelan dikongkon yo ora iso kok. Nduk, bojomu kuwi lho. Omengi ngono. Wong lanang kok turu kaya wong mati. Ora gelem nyambut gawe. Omengi ben tuman, ben waras. Aku ora iso kok. Ora iso ngomeli, nangis malahan mergo ora kulino. Lah nek kulino ngomel yo lancar. Ora nyendat-nyendat belas. Kadung ngomeli muni terus ora leren-leren. Leren-leren ya perkara keturon. Lho wis keturon ngono ku nglilir iso neruske meneh. Wonten mboten wong wedok sing ngoten niku? Menten aku ngerti iki wonge nganggo kudung abang. Aku abang iya. Halo. Ya Allah, ngapunten. Wong dikir ku yo angel. Nek ora kulino, nek kulino. Saman sok arep mati loro ra karuan. Nazak sakaratul maut nyebut asmane Allah. Angel napa gampang? Tergantung kowe kulino apa ora. Nek sampean kok kulino mlaku sak mlaku kesandung jedet astagfirullah innalillah ya Allah. Oh, ambek jemuran klambi kena angin mosak masih ya Allah, kok iso mosak masih ngene ya Allah. Ketra angin mangan nyekel sendok merucut. Ya Allah, sendoke kok ucul. Ambek putune teko, masya Allah, putuku rene ketemu aku ya. Masya Allah, anjaen. Ambok kaget sak kaget kesandung jedet ya Allah jedet ya Allah ngono ngono kuwi sok nek wayah kaget ruh oncat teko raga iki Allah oh, Wong kulinane kuwi lha nek panjenengan ngono tenan piye? Allah janji ana jali suman dzakaroni. Engsun niki ndampingi wong sing tansah dikir nyebut asmane engsun. Ngono langsung disambut Gusti Allah. Mergo kulino di kaget sak kaget nyebut asmane Gusti. Mbok ana beledekar ngono kuwi. Ngono kuwi lha iki ketara nek sampean ora kulino. Kowe nek kulino mesti ya Allah ngono. Lha kowe kok dah. Iki merawaske sok wae oncate nyawamu nanjakmu ki. Ngono. Aku ak pengen roh kowe iki kulino zikir apa ora? Kulino nyebut asmane Allah apa ora? Lho nyatane bareng tak kagetke kok kowe dah. Kowe nek kulino Allah astagfirullah ngono sapa ngerti pas iku ono sing mati tenan. Lah nek sampean pas ha mati terus piye nasibmu kowe? Ketara ora kulino zikir. Nek kulino zikir mesti Allah. Ya Allah. Kaget Allah. Dadi engko nek wayah kaget nazak sakaratul maut roh oncat yo Allah. Siapa ngomong neh dicoba neh. Lha kowe lak siap-siap kuwi jenenge. Kowe ora kaget, Bro. Kok penak men roh arep dicabut kok kowe siap-siap. Kok penak men kowe. Lah, wis jam 12 iki. Ana wong loro, Bu. Wong loro sing loro jenise penyakit padha, lorone padha, glembunge padha, kemulane padha, kademene padha, ning gayane ora padha. Lah sing siji kulino zikir kok ambok ngeruguk-ruguk menggigil ya Allah. Allah. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allah, la haula, subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Lagi ambek sawayah-wayah ruh medal niku ya Allah. Ngono. Ha sing siji mo. Yung yung yung yung. Yung. Di elengke to karo keluargane. Pak sampean nyebut, Pak. Ora kulino kok, Pak, nyebut to, Pak. Dipaksa-paksa ya. But. But. But. Mulane anakmu ini sekolah tok. Terus mulai ambek sekolah ning manggone nyang pondok pesantren kuwi umume dadine beda umume lho ya mumpung orang-orang sing bantah umume kuwi kok luwe apik sing ya sekolah karo mondok. Lho apa nyang sekolahan kuwi ora diulangi apik? Ya diulangi apik sekolah ndi wae diulangi apik. Guru-guru niku nggih mendidik murid-muride ben dadi apik kapan gurune normal. Sekolah ndi wae didik murid-muridnya mulangi murid-muridnya teorinya dadi wong apik carane dadi wong apik no pondok ya diulangi teorinya dadi wong apik bedane apa kok iso luwe apik sing sekolah karo mondok timbang sing sekolah tok. Lek nyang pondok kuwi disamping diulangi carane dadi wong apik teorinya dadi wong apik dikulinake nglakoni apik langsung praktek mulai sekolah gitu, terus jamaah mantun ngoten terus ngaji dinia terus ngaji kitab sorokan ngaji Quran gek dijak wiridan karo kiai ini zikir terus sholawat jamiah terus Senin Kamis yo dilatih poso riyadhah tirakat langsung praktek ngulinake apik. Lah nek sekolah tok tanpa mondok niku diulangi carane apik diulangi teorine dadi wong apik ning ora diparingi praktek waktune wis entek mboten dikulinake. Lah nek ten pondok lak dibimbing ustaz-ustaz ae tirakati karo kiai ne. Ngono lho Bro, mulane kula ngomong jenengan sing anake ora mondok aja nesu. Eleke bocah manggon pondok, kuwi apik-apike bocah sing ora manggon nang pondok. Nakale bocah manggon pondok iki iso apike anakmu sing nyang omah ora gelem mondok. Tak paringi contoh nek ora percaya. Bocah manggon nyang pondok, salat subuh tepat waktu, kuwi kadang sik dianggap nakal. Mergo apa? Ora berjamaah. Padahal wis salat subuh tepat waktu, sik dianggap nakal. Ora berjamaah. Lah nek anakmu wedok ning omah kok gelem salat subuh tepat waktu ya wis mbok arani suwali hau. Wah. Anak lanang ya gelem salat subuh tepat waktu wis mbok anggap saleh ngono to. Lah nek no pondok ngapunten ngapunten. Ora jamaah niku nakal. Pondok kula niku enten lari isu-isu ngepel nyapu ijenan. Kula pas mlampah-mlampah. Ngopo le kok ngepel dhewean? Kula ditakzir, Bah. Ditakzir niku dihukum. Lha salahmu apa? Kula salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat. Wis salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat, kuwi dihukumi nakal. Ditakzir, dihukum. Ha sakniki kula tekan, sinten tiyang mriki sing gadah anak usia SMP SMA sing isuk mau salat jamaah subuh nyang masjid? Ngaco. Wes iso mau yo jamaah subuh nang masjid wae. Ya Allah, ngapunten ngapunten. Hoi. Hoi. Bocah nyang pondok, bocah nek ora nyang pondok ya boncengan lanang wadon. Angger ora nyapo-nyapo lah wis dianggap apik, pinter. Nang pondok diusir teko pondok, ditokke teko pondok, keluarkan. Nakal. Aku ora ngapik-ngapik ke pondok, nyatane ya apik tenan kok. Mulane Indonesia iso aman, damai, kuat, keutuhan terjaga, kuwi adanya pondok-pondok pesantren. Jenengan kok kaya ora percaya ngono tak omong. Lho sing kepengin ngerusak Indonesia ya ora kok diperangi secara fisik. Indonesia ben rusak ya ora kok penduduk Indonesia dijintesi siji-siji ora. Mbah ora nyaut tok modele dijak bahas ngene iki. Terus mboten iki. Lah nyapa arep njintesi wong Indonesia merangi wong Indonesia? Ora wani wong Indonesia iki kuat-kuat, sekti-sekti, hebat-hebat wong Indonesia iki. Nung granate dipangan. Rudal ya dipangan. Bakso granat, bakso rudal. Ngantek sambel mercon ngono. Rawon setan iki lho dipangan. Molen ya doyan. Tapi ya diombe kok. Lah iya ya kapal selam bareng ngono kuwi. Carane musuhi niku umat dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari pesantren. Kalau umat sudah jauh dari ulama, dari kiai, generasi mudanya wis gak doyan kiai to, dihancurkan pakai narkoba, selesai Indonesia. Mulane sampean kok kaya metu wenteng kaya tenanan ngono gayane. Bapak Pendidikan Nasional sinten Ki Hajar Dewantoro niku pas sowan ten Istana Bogor manggi Pak Presiden Soekarno zaman semanten, ditangleti kali Pak Presiden Soekarno, apa saran Anda, nopo sarane penjenengan? Ki Hajar Dewantoro sing terkenal dengan jelakon pendidikan luar biasa niku lho, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri andayani, sing ngentut buri ngarep sing diarani kuwi. Dadi kuwi usule nyang Pak Presiden Soekarno wektu niku napa? Sing diusulke, Bapak Presiden, tolong jangan pernah menomorduakan pesantren. Pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah harus diprioritaskan. Harus betul-betul diutamakan. Kenapa kok seperti itu? Sadar beliau pendidikan, akar dan basis pondasi utama pendidikan dari pondok pesantren. Dan pondok pesantren pula, santri-santri pula yang menggelorakan semangat jihad, Karena pondok pesantren, para kiai itu yang mampu menanamkan jiwa patriotisme melawan penjajahan. Anggite sampean sing perang-perang musuh penjajah-penjajah itu gak poro ulama poro kiai. Taruhlah zaman perjuangan dulu, ono kiai Mojo, kiai ini, ono kiai Imam Bonjol, ono kiai, saya tau mikir ki. Deh, kiai Fatahillah, kata tuh nih, kiai Sentot Prawiro Dirjo, kiai nih, kiai Diponegoro, lo panglima di pangeran Diponegoro nih, kiai namanya Abdurrahman, apal Quran menguasai kira asabah, rohmu pangeran Diponegoro numpak jaran karo kerising ini, hafal Quran nih. Alim alamah nih, kata lu kiai kiai nih, sorry polisi biar nurung ono. Lu TNI Polri belum ada. Lu cikal bakal berdirinya TRI Tentara Republik Indonesia, wih toko santri-santri kuwi kok. Aku ngerti dhewe pas maca buku ki. Lu pancene ngono kok. Kiai Sultan Hasanuddin, kiai dereng Sultan Mahmud Shah, kata Aceh niku ana kiai Tengku Umar, kiai niku sak bunyai ini sak garwane niku kiai Cut Nyakdin, bunyai Cut Nyakdin, kiai Tengku Umar, Tengku Umar niku kiai alim sak garwane niku bejuang jenenge garwane bunyai Cut Nyakdin. Ki Cut Nyakdin tenanan ora Cut Nyakdin jaman no. Sing raine bonyok kabeh kuwi ora. Alah wis ora usah ngrasani wong. Bunyai tenanan, ana bunyai Cut Mutiah. Sing urungi Cut Tari karo Cut Keke kuwi sing urung dadi bunyai. Mangkane kok nek wis pondok pesantren gak diperhatikan. Umat dijauhkan dari kiai. Yang muda dihancurkan pakai narkoba. Selesai Indonesia. Karena diciptakan teknologi yang namanya setan gepeng. Iya, kuwi. Lah, kuwi masya Allah. Lagi. Duh. Lek nyang pondok iki anakmu dipraktekne apik, dikulinake apik. Nyang sekolah mung diulangi teorine. Kula tanglet Mang Wangsuli. Teori kalih praktek niku penting pundi? Padha pentinge. Kok walah. Kowe praktekne ora ngerti teori sing arep mbok praktekne apa? Mula pertanyaan iki diteliti sik, aja syukur jeblak lek jawab. Teori kali praktek penting pundi? Praktek sik dipikir ya padha pentinge. Lah sampean nek jawab penting praktek, sing arep mbok praktekne apa wong ora ngerti teori. Lah nek penting teori, teori tanpa praktek percuma, wong duwe senjata ora dienggo. Lanang umurmu 48 ora rabi nggo nguyah-nguyuh tok. Metu aki podo pentinge. Nek pertanyaane teori karo praktek penting di jawabane podo pentinge. Lah nek pertanyaane teori kali praktek niku mandi pundi ampuh pundi, luwe ampuh praktek. Lah ngerti teori ini nek ora dipraktekne muspro. Ngono lho. Ya ampuh praktek, misale ya panjenengan iki ora iso nglangi. Terus diwulangi teorine nglangi. Jenengan apalke wis ngerti, paham nganti apal lenyeh jenengan. Teori nglangi. Satu, njegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Aja nganti kali garing. Dua, tangan ketawe-ketawe. tiga, sikil mancal-mancal. Enak ngapal ke, teori ngelangi. Satu, menjegur kali. Dalam kurung, singono banyune. Dua, tangan ketawe-ketawe. Tiga, sikil mancal-mancal. Wis apal ke, nggo wiritan. Teori ngelangi. Satu, menjegur kali. Dalam kurung, singono banyune. Dua, tangan ketawe-ketawe. Tiga, sikil mancal-mancal. Apal ke, wis. Teori ngelangi. Satu, menjegur kali. Dalam kurung, singono banyune. Dua, tangan ketawe-ketawe. Tiga, sikil mancal-mancal. Bareng wis apal nang terus njeguro kali. Insyaallah ambles. Rame ngambles yo kentir kowe. Lek nyang sekolah nyang pondok, sekolah karo mondok kuwi anakmu yo diulangi teorine yo dikongkon praktekne. Ngono lho. Lah sing dinilai Gusti Allah ora mung teorine kuwi. Prakteke. Mula mbok iman takwa kuwi namine perilaku kehidupan. Ora mung jargon, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kuwi apa? Mbok. Praktekne. Sampun muga-muga wonten manfaatipun. Bu, nah ini pun jam kali welas langkung no bu. Matur suwun. Kawi gatosanipun. Nyuwun pangapunten sedaya kekhilafan dan kalepatan kawula. Mugi Indonesia niki dipun paringi aman. Mugi ngaji dalu niki manfaat maslahah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraq ربنا من بعده تفرقا معزوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان اليقين والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.